Hai listeners, ada apa telepon yang mau sharing nih? Halo, aku Nindi. Hai Nin, langsung aja, tipe kamu kayak apa sih? Yang hangat dan bikin nyaman, kayak Indomie Soto Spesial. Kok Indomie Soto Spesial? Iya, perpaduan hangat kuahnya, aromanya, dan rasanya yang nikmat benar-benar bikin nyaman. Iya sih. Mie-nya yang kenyal, selalu manjain lidah. Sotonya mantap, pakai koya, makin spesial. Pokoknya, bikin jatuh cinta pada suapan pertama. Wah, Indomie Soto Spesial. Udah gitu? Udahan kali ya, mau break nih. Lah, kan baru mulai acaranya. Kan mau bikin Indomie Soto Spesial dulu. Stay tune listeners. Indomie kuah, enaknya bikin nyaman.